Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Baik, kita masuk pada hadis yang ke-20. Qala Syekh Rabi Ibn Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala al-hadithul 20, hadith yang ke-20. Najatul ummati fi ta'adil rasul sallallahu alaihi wasallam wa halakuha fi mukhalafati. Keselamatan, keberuntungan umat ini terletak pada ketaatan kepada Rasul, dan kebinasaan mereka terletak pada mukhalafah, menyelisih Rasul sallallahu alaihi wasallam. An Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari. Sudah lewat terjemahnya, biografinya pada nomor 16, Abdullah bin Qais. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, "Masali wa masalu ma ba'athani Allahu bihi," perumpamaan diriku dan perumpamaan yang aku perumpamaan apa yang Allah utus diriku dengan membawanya. Ini perumpamaan diriku dan apa yang aku bawa dari syariat, dari wahyu, dari Islam. Perumpamaan saya dan Islam. Kama thali rajulin atau qawmahu, seperti permisalan-permisalan seorang lelaki yang mendatangi kaumnya. Faqal, kemudian dia mengatakan, sebutkan mathali sifati wahali al-ajibatu. Mathali, yakni sifatku dan keadaanku yang menakjubkan. Kata Nabi SAW, seperti seorang laki mendatangi kaumnya. Lalu dia mengatakan, ya qaumi, wahai kaumku, inni ra'aitul jaysha bi'aini. Sesungguhnya aku melihat pasukan dengan mataku. Saya melihat pasukan yang datang yang akan menggempur dan menghancurkan kalian. Saya melihat dengan mata kepalaku sendiri, bukan berita. Bukan kila wangkal. Wa inni anan nadhirul uryanu. Dan sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang uryan. Ya. Uryan, yakni tidak mengenakan pakaian. An nadhir, lihat bawah. Al mukhbiru bima fihi syarrun wa su'un. Mukhbir. Nadhir, pemberi kabar terhadap sesuatu yang di dalamnya ada kejelekan dan perkara yang tidak menyenangkan. Jadi membawa berita adanya marah bahaya, malapetaka, musibah yang mengancam, bahaya yang mengancam. Al-uryan riddu al-maksuwi. Ya. Uryan adalah lawan dari maksu. Nah. Lawan dari orang yang mengenakan pakaian. Al-mutajarridu min siyabihi, yang menanggalkan pakaiannya. Uryan, tidak mengenakan pakaiannya, ini ya pakaian atas. Nah, keterangan di bawah, lihat. Wan nadhirul uryanu al-mumathilu bihi, bisa juga al-mumathilu bihi. وَالنَّذِيرُ الْعُرْيَانُ أَلْمُمَثَلُ بِهِ رَجُلٌ مِنْ خَثْعَمَةٍ. Pemberi peringatan yang tidak mengenakan pakaian itu adalah umathal bihi, dipermisalkan dengan asal katanya, kisahnya, asal-usulnya. An-Nadhir Uryan itu rajul, seorang dari Khath'am, lelaki. تَزَوَّجَ إِمْرَأَةً مِنْ زَبِيد. Ya. Dia menikahi seorang wanita dari Zabid. Fa'arada banu Zabid an yughiru ala qabilati. Ternyata banu Zabid ingin melakukan ighra, yakni menyerang. An yughiru ala qabilati. Ingin menyerang, ingin melakukan tipu muslihat ya terhadap kaumnya. Nah, jadi lelaki itu menikah seorang wanita, wanita yang berasal dari Zabid. Kemudian kaum kabilah Banu Zabid ingin menyerang, menghancurkan, menyerbu kabilah dari lelaki itu. Nah, an yughayiru ala qabilati fa khafu, lalu Banu Zabid tersebut takut, khawatir. Apa? An yunzira qaumahu, khawatir lelaki ini akan memberitakan rencana mereka. Khawatir kaum itu, khawatir kalau lelaki ini membocorkan rencana ini. Ya, kaumnya wanita tadi khawatir, jangan-jangan nanti lelaki ini nyampaikan berita ke sana gitu. Faja'alu 'alaihi harasan. Maka kaum tersebut menjadikan ada hurusnya, penjaga, dijaga ketat. Faja'alu 'alaihi harasan. Fa'ada'an khala'u thiyabahu, setelah mereka menelanjangi orang tersebut, pakaiannya ditanggalkan. Kalau orang pakaiannya ditanggalkan mau kabur, nanti dikira orang gila dan lain sebagainya kan. Sudah dijaga terus ditelanjangi. Fa'ada'an khala'u thiyabahu, dijaga ketat. Fasadafa minhum ghurratan, maka dia pun laki ini karena ingin menyelamatkan kaumnya. Fasadafa minhum ghurratan, dia berusaha untuk melakukan membalas tipu muslihat mereka, gimana caranya bisa lepas. Ya, malam-malam tidur kan penjaganya. Fafarra ila ahlihi, lalu dia pun lari menuju keluarganya. Nah. Fa'angzarahum, dan mengingatkan kaumnya. Wa kana mimma qalahu, dan di antara ucapan lelaki tersebut dia mengatakan, anan nadhirul uryanu yunbadhu thawbuhu, aku adalah pemberi peringatan yang tidak mengenakan pakaian, yang telanjang. Yunbadhu thawbuhu, pakaiannya dibuang. Ya. Idza sidqu lam yunbadh laka thawbun kadhibu. Ya. Jika kejujuran, nah, lam yunbadh ya, lam yunbadh laka thawbun kadhibu. Jika kejujuran itu ada pada diriku, maka sesungguhnya lam yunbadh, tidaklah dilemparkan darimu, tidaklah dibuang darimu baju kedustaan. Yakni sebagai ungkapan bahwasanya saya itu orang yang benar-benar jujur memberikan peringatan kepada kalian. Percaya atau tidak, buktinya apa? Saya enggak mengenakan pakaian. Saya ditelanjangi. Saya berusaha untuk dipenjara dan lain sebagainya. Dia kabur lari memberikan informasi kepada kaumnya. Lolos. Ya. Fasara mathalan likulli amrin takhafu mufaja'atahu. Sehingga ini menjadi permisalan, perumpamaan terhadap setiap perkara yang engkau khawatir datang tiba-tiba. Nah, segala perkara yang engkau khawatir terjadi secara tiba-tiba. Bisa juga fasara mathani kulli amrin tukhafu mufaja'atuh. Bisa juga. Ini juga jadi permisalan bagi setiap perkara yang dikhawatirkan datang tiba-tiba. Walikulli rajulin la raiba fi kalamihi. Dan dijadikan sebagai permisalan bagi setiap lelaki yang tidak diragukan ucapannya. Jadi dua hal. Ya. Yang memberi kabar itu orang yang jujur, ya, yang menjaga kejujurannya, amanahnya. Yang kedua, berita ini berita yang sangat mengkhawatirkan, khawatir datang tiba-tiba. Ini perumpamaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan peringatan yang beliau bawa. Qala fannaja'a, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fannaja'a, kata Nabi, fannaja'a ay al-haraba wa huwa al-mansubun 'ala al-ighra, yakni berlarilah kalian. Wa inni ana an-nadhirul 'uryan, fannaja'a, maka berlarilah kalian, selamatkanlah diri kalian dari mara bahaya yang tiba-tiba. Qala fa'ata'ahu ta'ifatun min qaumi, kemudian sekelompok dari kaumnya menaati laki tersebut. Fa'adlaju. Fa'adlaju, lihat. Saru min awwalil lail au saru al-laila kullahu. Dia, mereka adlaju bergerak alaikum bidulja. Gitu. Bidulja artinya berjalan di malam hari. Safar jauh. Ya. Cari waktu malam hari. Kenapa? Fa'inal arno tutwa bilail. Karena bumi dilipat pada malam hari. Rasanya cepat. Nah, saru min awwali al-lail. Maka mereka pun saru bergerak di awal malam. Malam-malam sudah bergerak. Ausaru al-laila kullu atau bergerak sepanjang malam. Ya. Sepanjang malam. Semuanya dari awal sampai akhir. Fantalaku ala mahlihim fanajau. Maka mereka pun pergi dengan penuh hati-hati. Pergi pelan-pelan. Supaya tidak ketahuan. Fanajau. Kemudian mereka pun selamat. Wa kadzabathu ta'ifatun fasabbahahum al-jayshu. Kemudian sekelompok yang lainnya mendustakan pemberi peringatan itu. Fasabbahahum al-jayshu. Maka jayish pasukan tersebut aghara alaihim fis-sabah. Menyerang mereka secara tiba-tiba di waktu subuh. Masih gelap gulita orang tidur. Menjelang subuh. Ya, masih lelap. Serang di pagi hari. Fa'ahlakahum fahtajahum. Maka kaum tersebut, jesh tersebut, pasukan itu menghancurkan mereka. Fahtajahum. Dan meluluh lantakan, dihabiskan. Ihtajahum istaksalahum. Falam yabqa ala ahadin minhum. Nah, istaksalahum yakni benar-benar dihabiskan semuanya. Tidak tersisa seorang pun dari mereka. Fadhalika mathalu man ata'ani fattaba'a ma ji'tu bihi. Itu adalah perumpamaan orang yang menaatiku dan mengikuti apa yang aku bawa. Wa mathalu man 'asani, dan perumpamaan orang yang memaksiatiku. Wa kadzdzaba ma ji'tu bihi minal haqqi. Ya, dan perumpamaan orang yang memaksiatiku dan mendustakan apa yang aku bawa berupa kebenaran, riwayat Bukhari Muslim. Baik. Al-ma'na al-jimali, arti secara global. Ba'athallahu rasulahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bil huda wa dinil haqqi. Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa petunjuk dan membawa agama yang benar. Wa ja'a bil mu'jizatil 'uzma, dan beliau membawa mukjizat-mukjizat yang paling besar, ya, al-kauniyati, mukjizat-mukjizat sifatnya kauniyah, terkait dengan peristiwa-peristiwa di alam. Ya, banyak sekali mukjizat Nabi kita Muhammad SAW, terbelahnya bulan dan lain sebagainya. Qala wa syar'iyyati, demikian pula mukjizat syar'iyyah, Al-Qur'anul Karim. Ya. Wal barahina al-wadihati, demikian pula bukti-bukti yang nyata. Ya, bawakan bukti-bukti nyata, berita-berita yang telah lalu, berita yang akan datang. Wal hujaji al-qawiyyati as-sadiqati ad-dalati. Demikian pula hujah-hujah yang kuat, yang benar. Yang menunjukkan ad-dalati akbara dilalatin ala sidqihi wa sidqi ma ja'a bihi, yang menunjukkan bukti terbesar kejujuran dan kebenaran apa yang lebih awal. Jadi Nabi kita Muhammad SAW diutus oleh Allah Ta'ala membawa agama, membawa ilmu, membawa amal saleh, ya, membawa ajaran akhlak yang mulia, kejujuran, membawa, ya, sifat amanah dan hal-hal yang lainnya. Demikian pula beliau membawa mukjizat yang sangat banyak, keanehan-keanehan luar biasa yang tidak bisa dilakukan kecuali Nabi, bisa menjawab pertanyaan para ahli kitab dan seterusnya, yang menunjukkan bahwasanya beliau benar-benar jujur. Bahkan sebelum diangkat jadi Nabi, orang dikenal sebagai amin, orang terpercaya. Ya. Tambah lagi dengan bukti-bukti yang lain, menunjukkan kebenaran yang beliau bawa. Wa annahu rasulun minallahi haqqa. Dan bahwasanya dia adalah utusan Allah yang nyata sebenarnya. Fa'amana bihi wattaba'. Naam. Fa'amana bihi wattaba'ahu wa ata'ahu man aradallaha bihi as-sa'ada, man aradallahu bihi as-sa'adata. Maka ya, ada dua macam. Fa amana bihi, maka berimanlah kepada dia, kepada Nabi dan agama Islam. Wattaba'ahu, dan mengikuti beliau. Wa ata'ahu, dan menaati Nabi. Man, siapa saja. Ini fa'ilnya. Man, siapa saja yang aradallahu bihi as-sa'adata. Siapa saja yang Allah kehendaki baginya keberuntungan. Wan na'imah, yang Allah kehendaki kenikmatan di dunia di akhirat. Wan najata, dan keselamatan. Min ghadabillahi wa badshihi wa inqabihi, selamat dari murka, hukuman dan siksaan Allah. Jadi ini kelompok pertama. Kelompok pertama yang Allah inginkan kebahagiaan, keselamatan, kenikmatan, anugerah dan seterusnya, ya. Mereka menaati, mengimani dan mengikuti Nabi. Kelompok yang kedua. Wa kadzabahu wa 'asahu ahlul kibri wal 'inadi wa ahlul jahi wal manasibi. Kemudian yang kedua, mendustakan Nabi, memaksiati Nabi, ahlul kibri, orang-orang yang sombong, wal 'inad, orang yang angkuh, congkak, wa ahlul jah, orang yang punya kedudukan. Ini mayoritas keumumannya gitu. Sombong, angkuh, congkak, ya punya kedudukan, punya jabatan, punya harta, sombong, mendustakan, menganggap dunia itu yang dunia dia miliki bisa melanggengkan mereka. Wal masalihid, orang-orang yang punya ya kemaslahatan, kemaslahatan ya ini punya kedudukan, punya jabatan, punya ya, apa saja yang dia perlukan, inginkan terwujud, ya, penuh dengan kesejahteraan, orang-orang yang sejahtera. Alladzina haqqa bihim ghadabullah, orang-orang yang berhak untuk mendapatkan murka Allah, mendustakan, memaksiati. Wastaujabu alhalaka, maka mereka wajib berhak untuk mendapatkan kebinasaan. Wal azaba, azab al-alima, yang pedih. Wadamara al-mahiqa, demikian pula kehancuran. Al-mahiq, yang benar-benar membinasakan. Jaza'a kufrihim wa kibrihim, sebagai balasan terhadap kekufuran dan kesombongan mereka. Wa takdzibihim wa inadihim, pendustaan mereka dan membangkangnya mereka. Wa ittiba'i ahwa'ihim, mengikuti hawa nafsunya. Wa adami inqiyadihim lil haqqi, dan tidak tunduk terhadap kebenaran. Ini kelompok yang kedua. Kelompok yang mendustakan, memaksiati Nabi. Siapa mereka disebutkan sifat-sifatnya ini? Orang yang sombong, membangkang, orang-orang kaya, orang punya jabatan, kedudukan, orang-orang yang hidupnya sejahtera. Gitu. Mereka adalah orang-orang yang berhak mendapatkan murka Allah, mendapatkan azab, siksa, kebinasaan. Ya. Semua itu adalah balasan terhadap kekufuran, kesombongan, pendustaan, dan tatkala mereka mengikuti hawa nafsunya. Ini penjelasan yang qala. Fadharaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mathalan, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam di sini ya memperumpamakan, mempermisalkan dirinya dengan mathal, dengan permisalan, perumpamaan. Lihalihi, tadi beliau memberikan gambaran, ini loh keadaan saya, ini loh keadaan yang saya bawa, ini loh keadaan orang yang menerima berita, mengikutinya, dan yang tidak. Sesuatu sifatnya maknawi, gak tampak, supaya orang berpikir, supaya orang gak melihat. Nah, namun beliau gambarkan dengan kenyataan, gambarnya seperti itu. Apa yang saya bawa di saya seperti itu, seperti orang yang an-nadhir al-uryan, pemberi peringatan yang telanjang, gak pakai pakaian tadi, menunjukkan kejujurannya. Kemudian peringatannya bukan sembarangan. Peringatannya apa? Peringatan yang sangat berbahaya. Kalau taat ya selamat, kalau enggak binasa. Ya. Rasul mempermisalkan, membuat permisalan untuk lihalihi, permisalan terhadap keadaan beliau yang jujur, yang amanah, yang takut kepada Allah, wahali ma ja'a bihi minal haqqi, dan keadaan yang beliau bawa berupa kebenaran, kebenaran yang beliau bawa, al-wadihi yang jelas, yang benar-benar nyata, itu benar, wasidqil bayyin, kejujuran yang nyata, itu keadaannya, keadaan Nabi dan yang beliau bawa. Wa ma yatarattabu ala tasdiqihi wa ta'atihi, dan buah dari membenarkan dan menaati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Buahnya apa? Selamat, beruntung, sukses. Wa ala takdzibihi wa isyanihi, dan akibat mendustakan dan memaksiati Nabi. Wa mukhalafatihi, dan menyelisihinya. Akibatnya apa? Ya, bihali dzalika rajul, seperti keadaan lelaki tadi. As-sadiqi, yang jujur. Jadi kita sebutkan kan. Ya, dia ditelanjangi, dijaga, telanjangi, kemudian berusaha untuk kabur, berhasil lari. Ya, kemudian tujuannya untuk menyelamatkan kaumnya. Ya, menyelamatkan kaumnya. Ternyata benar. Yang membenarkan, yang menyelamatkan diri selamat. Yang tidak percaya, hancur binasa. Ternyata benar kan itu. Ya, tadi lagi dari Khaz'am. Diserang, diserbu dari Banu Zabid. Serbu serang. Ternyata benar. Yang itu kisah nyata gitu. Kisah nyata jadi permisalan setelahnya. Yang nurut, yang manut dengan peringatan lagi itu selamat. Keluar malam-malam, ya selamat. Yang lainnya gak percaya, hancur binasa. Nah, beliau permisalkan dengan seorang yang jujur, yang mukhlis, yang ikhlas, yang tulus, ikhlas, murni dari kalbunya, ingin menyelamatkan kaumnya. Kenapa? Karena dia tinggal di suatu suku. Ibadah tinggal di suatu suku, perkampungan, di situ kampungnya sepakat mau menyerbu apa? Kampung halaman lagi itu. Dia di tengah-tengah situ. Ya. Pendatang ibaratnya gitu kan. Pendatang, istrinya di situ. Nah, qala al-jadi, yang sungguh-sungguh serius, fi indharin qaumihi, di dalam memberikan peringatan kepada kaumnya. Wal harisi ala najatihim, yang bersemangat terhadap keselamatan kaumnya. Semangat. Enggak kemudian dia hanya menyelamatkan dirinya, enggak. Datang kepada kaumnya, resikonya besar, dia diburu kan itu, dikejar-kejar. Taib. Wal halisi ala najatihim minal khatari addahimi, dari bahaya yang tiba-tiba menyerang. Tiba-tiba datang. Ya. Alladhi yumkinu wara'a dhalika, alladhi yumakkinu wara'a dhalika al-jayshu al-mabaghitu. Ya. Yang dipersiapkan di belakang itu pasukan yang al-mabaghit, yang melampaui batas, yang luar biasa banyaknya dan lengkapnya senjata mereka. Enggak macam-macam, enggak cuma orang dewasa yang diajar al-mabaghit, yang bagi, yang melampaui batas. Enggak cuma orang dewasa, laki-laki, perempuan, tua, muda, anak kecil, dihabiskan semua, gitu kan. Jadi bukan hanya menghancurkan orang-orang dewasa, semuanya. Istaqsalahum, ihtajahum, gitu kan. Di situ, fa'ahlakahum, wahtajahum. Lalu pasukan itu datang membinasakan perkampungan itu, semuanya habis. Tujuannya apa? Gak ada lagi keturunan, gitu kan, habis. Dihabiskan, yang tua, yang muda, laki, perempuan, bayi, semuanya dihancurkan. Nah, faman saddaqahu wa ata'ahu, siapapun yang membenarkannya dan menaatinya, wa akhadha bi asbabin najati, lalu dia menempuh sebab-sebab keberuntungan, berlari menyelamatkan diri pelan-pelan supaya selamat, fi tajannubi khatri dzalikal jayshi, dari Wa akhadha bi asbabin najah, berusaha untuk mencari sebab-sebab keberuntungan. Fi tajannub, untuk menjauhi bahaya pasukan tersebut. Najah, dia beruntung selamat. Yang membenarkan, menaati, ya dia benarkan, dia taati. Setelah itu apa? Berusaha. Ya kan? Berusaha, dia membenarkan Nabi, menaati Nabi, dan menjalankan syariatnya. Bukan orang yang sekedar membenarkan, namun tidak menjalankan syariat. Sama dengan orang ini kan, membenarkan beritanya, ya, menaatinya, terus berusaha melangkah. Ya, melangkah. Menjauhi musuh itu. Wa man kadzdzabahu, dan siapapun yang mendustakan lelaki itu, wa asahu, memaksiatinya, wastakhaffa bidzalikal khatari, menganggap ringan, apa sih itu? Menganggap ringan bahaya itu apa sih? Enggak dipedulikan. Kita juga punya kekuatan, kita juga punya pasukan, misalnya gitu kan. Ya. Meremehkan berita tadi kan. Udah kita bertahan aja. Kalau benar ya enggak ada masalah, misalnya gitu kan. Nazala bihi khatarul aduwi, ternyata apa? Karena dia mendustakan, maksiat, menganggap ringan, meremehkan berita tadi, nazala bihi khatarul aduwi, menimpalah mereka bahaya musuh itu datang tiba-tiba. Fa'ahlakahu, lalu musuh itu menghancurkan dia, wajtahahu, dan musuh itu meluluh lantakan di bumi, hanguskan habis semuanya. Gitu. Qala wa kadzalika masiru hadhil umami wasyu'ubi, maka demikianlah ujung ya dari umat-umat yang ada. Wasyu'ub, demikian pula masyarakat, rakyat, komunitas, semuanya manusia. Allati bu'itha ilaiha ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus untuk mereka. Yani umat Nabi Muhammad, umat terakhir ini. Semuanya. Faman saddaqahu wa ata'ahu sa'ada fid dunya wal akhirati. Siapapun yang membenarkan dia, menaatinya, ya, dia beruntung di dunia dan di akhirat. Wa nala minallahi a'zama al-jazai wa akramahu, dan dia mendapatkan di sisi Allah ganjaran yang paling besar dan paling mulia. Selamat. Selamat ya. Wa naja min uqubati dunya wa khizyi al-akhirati, dan dia selamat dari hukuman-hukuman di dunia dan kehinaan di akhirat. Itu permisalannya. Orang yang membenarkan Nabi, beriman kepadanya, menjalankan syariatnya, menjalankan nasihatnya, dia akan selamat di dunia dan di akhirat. Ya, masuk ke dalam surga. Wa man kadzabahu wa asahu, siapapun yang mendustakannya dan memaksiatinya, wa khalafa ma ja'a bihi, menyelisih apa yang beliau bawa, walam yarfa' ra'san, tidak mau mengangkat kepalanya, enggak mau peduli, cuek. Ya. Meremehkan. Ya. Walam yarfa' ra'san, enggak mengangkat kepalanya, bil huda alladhi ja'a bihi al-mutamatsalu fil kitab wa sunnah. Tidak mau mengangkat kepalanya, sama sekali tidak mau peduli terhadap petunjuk yang dibawa oleh Nabi SAW, al-mutamatsal, yang dipermisalkan dalam kitab dan sunnah. Nah. Ta'arrada li ghadabillah wa sakhatih, maka dia terhempaskan, terlemparkan terhadap, terancam terhadap murka Allah. Ya, kemarahan Allah. Wa anzala bihi al-unqubati, dan Allah Ta'ala menurunkan hukuman-hukuman kepadanya. Ya. Wal kawaritha, demikian pula kawarif, bencana, bencana, musibah, musibah fi dunya, di dunia. Wal azaba al-wasibah fil akhirah, demikian pula azab yang amat dahsyat menimpa di akhirat kelak. Ini, jadi seorang tuntut untuk membenarkan, mengimani, enggak cuma membenarkan tanpa mengimani dan mengamalkan. Ada orang percaya, ini Islam yang benar. Seperti Abu Talib, membenarkan. Ya, walaqad alimtu bi anna khaira dina khaira fa anna dina Muhammadin khairal adyanil bariyah, ya, membenarkan namun tidak mau mengikuti. Naam. Qala wa man ya'sillahu wa rasulahu fa inna lahu nara jahannam khalidina fiha abada. Dan siapapun yang memaksiati Allah dan Rasulnya, maka dia mendapatkan neraka jahannam kekal di dalamnya abadi. Baik. Sempurnakan ma yustafadu minal hadith, faedah hadith ini. Al-ula balagatu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi darbi al-amthala as-sadiqata al-hayyata. Ketinggian bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam membuat perumpamaan permisalan. As-sadiqah yang benar. Al-hayyah yang hidup, yang nyata. Permisalan nyata, bukan fiktif. Ya, permisalan yang nyata, yang jelas. Dan mereka kenal. Allati taj'alu al-ma'qula fi qalibil mahsus. Di mana permisalan itu menjadikan ma'qul sesuatu yang bisa difahami akal. Itu fi qalibil mahsus, seperti sesuatu yang nyata. Jadi sesuatu yang abstrak, tidak kelihatan, hanya bisa dijangkau akal, itu seakan-akan bisa dilihat, didengar. Ya. Kondisi Nabi SAW itu seperti ada orang ya, yang tadi yang gambarannya dia memberikan peringatan kepada kaumnya dalam keadaan tidak mengenakan pakaian. Ya. Berikan peringatan kepada kaumnya akan bahaya menimpa kaumnya. Sebelumnya dia tinggal di satu tempat di sana yang tahu keadaan kan, tinggal satu tempat di Banu Zabit, punya istri di situ, ya mereka berencana untuk menghancurkan kaumnya. Akhirnya dijaga ketat, ditelanjangi, dia berusaha untuk menyelamatkan kaumnya, kabur lari, kemudian memberitahu kepada kaumnya. Nah, itu kan sesuatu yang kelihatan nyata, kasat mata lihat, didengar. Ya. Maka demikian pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam jujur benar terhadap dirinya. Demikian pula berita yang beliau sampaikan adalah nyata. Fi qalibil mahsusi. Naam. Wa taqribi al ma'ani al ba'idati bi hadha at-taswir ar-ra'i. Kemudian demikian juga beliau menjadikan dengan permisalan tersebut untuk mendekatkan suatu yang maknawi, suatu yang abstrak, yang jauh, dengan permisalan taswiri ra'i, permisalan yang berkembang, bergerak, bisa dilihat, disaksikan. Ya. Orang menggambarkan bagaimana permisalan dakwahnya Nabi, agamanya Nabi, dakwah beliau, ajaran beliau. Ya. Suatu yang gak kelihatan, digambarkan dengan suatu yang nyata, tampak. Tsaniyah, hirsuhu ala hidayatin nas. Semangatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam memberikan hidayah kepada manusia, semangat. Ya. Tadi ungkapan permisalan tadi menunjukkan semangatnya beliau, dan memang demikian. Allah mengatakan apa? Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Allah mengatakan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anitum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Harisun 'alaikum. Bersemangat untuk kalian di akhir surat At-Taubah. Yang ketiga. Sidqu ma ja'a bihi, kebenaran apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syariat Islam, wahyu, Quran, sunnah, wa wuduhuhu, dan jelasnya ajaran Nabi. Yang keempat, husulu al-fawzi was-sa'adati bi tasdiqihi wa ta'atihi wa ittiba'i ma ja'a bihi. Husul, terwujudnya fauz, keberuntungan, kebahagiaan dengan membenarkan Nabi, menaati Nabi, dan mengikuti apa yang beliau bawa. Itu kuncinya. Nah, hadisnya banyak. Kullu ummati yadkhuluna al-janna illa man aba. Qila man ya'ba ya Rasulullah, qala man ata'ani dakhal janna man asani faqad aba. Semua umatku masuk surga kecuali enggan. Siapa enggan wahai Rasulullah? Kata Nabi, siapapun yang menaatiku, dia masuk surga. Siapapun yang enggan, siapapun maksiatiku, dia enggan masuk ke dalam surga. Yang kelima, khamisah, wuku'ul bawari wad-damari fid dunya wal akhirati bitakdzibihi wa mukhalafatihi wa isyanihi. Wuku' terjadinya, ya, tertimpanya bawar kerusakan, wadamar kehancuran di dunia dan di akhirat. Akan rusak, akan hancur urusannya di dunia maupun di akhirat. Ya. Terjadinya kehancuran, kerusakan di dunia dan di akhirat dengan sebab mendustakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyelisih dan memaksiatinya. Ini penting bagi kita semua, nasihat bagi kita semua. Ya, agama yang Allah berikan pada kita, Quran, sunnah, ilmu yang kita ketahui wajib untuk kita amalkan. Nah, kita baca hadisnya untuk dihafal. Hadis yang ke-21. An Anas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Anas ibn Malik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan salatun, tiga perkara, tiga hal, man kunna fihi, siapapun yang kunna, yakni tiga perkara itu ada pada dirinya, tiga perkara, siapapun yang tiga perkara itu ada pada dirinya, wajada bihinna halawatal iman, dia akan merasakan manisnya iman. Yang pertama, an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahu, Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selainnya. Yang kedua, an yuhibba al-mar'u la yuhib wa an yuhibba al-mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Yang kedua, seseorang mencintai orang lain, tidaklah dia mencintainya kecuali karena Allah. Yang ketiga, wa an yakraha an ya'uda fil kufri, dia benci. Dia benci untuk kembali kepada kekufuran. Kama yakrahu an yuqdhafa finnar, sebagaimana dia benci, tidak senang untuk dilemparkan ke dalam neraka. Siapa mau dilemparkan ke api? Enggak ada kan? Enggak ada yang mau dilemparkan ke api. Enggak, saya mau terbakar hangus. Rawahul Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi, wa Ibnu Majah. Wallahu a'lam bishawab. Ini terkait dengan kata mukjizat, sebenarnya katakan mukjizat suatu yang menakjubkan, yang lebih tepatnya itu dikatakan sebagai ayat, bukti-bukti, ya itu bukti-bukti kebenaran dan jujurnya Nabi tersebut, yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, terkait dengan Al-Quran, jelas itu adalah bagian dari mukjizat, bahkan mukjizat yang terbesar, ya. Mukjizat yang terbesar yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kenapa? Karena dengan mukjizat itu, ya, dengan mukjizat itu sekian banyak manusia masuk Islam. Jadi tujuan, di antara tujuan didatangkannya mukjizat untuk menunjukkan kebenaran Nabi itu. Kemudian dengan sebab mukjizat itu orang menjadi beriman, itu. Nah, sekarang banyak sekali termasuk kita, ya, kita dari mana tahu bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW adalah Nabi? Dari Quran, dari Sunnah, dari situ. Ya, kita nggak tahu bagaimana peristiwa terbelahnya bulan, bagaimana tangannya Nabi SAW ketika dimasukkan untuk berwudu keluar airnya dan seterusnya, kan banyak sekali sisa mukjizat yang lain. Sehingga dikatakan mukjizat terbesar Nabi kita Muhammad SAW adalah Al-Quran. Kemudian mukjizat Nabi dan Nabi lain juga sama. Ya, ada Nabi Musa alaihissalam diberikan mukjizat berupa tongkat, kemudian tangannya dimasukkan ke kerah bajunya, keluar warna putih. Itu mukjizat hissi. Juga di saat itu, ya, mereka juga diberikan mukjizat. Apa itu? Ayat-ayat Allah SWT sama mukjizat. Nah, hanya saja bedanya apa? Al-Quranul Karim dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala hingga hari kiamat. Adapun ya kitab suci tersebut, mukjizat di zaman tersebut, petunjuk, jadi sebab mereka mendapatkan hidayah, hanya saja telah diubah dan diganti oleh kaumnya.